بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، لا نزال أيها الإخوة المستمعون في باب تعظيم حرمات المسلمين وبيان حقوقهم والشفقة عليهم ورحمتهم. أورد الإمام النووي رحمه الله تعالى حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم للناس فليخفف، فإن فيهم الضعيف والسقيم والكبير، وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء. متفق عليه. وفي رواية: وذا الحاجة. والسقيم هو المريض. هذا الحديث أيها المستمعون الكرام، حفظنا الله وإياكم ووفقنا لكل خير، فيه توجيه للإمام إذا صلى بالناس أن يراعي في صلاته من كان منهم كبير سن أو ضعيف بنية أو سقيما مريضا، يراعي أحوالهم في الصلاة من حيث تخفيف الصلاة مراعاة لحال هؤلاء. ولهذا قال: فليخفف، أي من صلاته مراعاة لحال هؤلاء الضعيف والسقيم والكبير وذا الحاجة. وهذا كله داخل في هذه الترجمة رحمة المسلمين والشفقة عليهم والعطف عليهم والوفاء بحقوقهم، داخل في هذه الترجمة. ومما ينبه عليه هنا أن التخفيف يكون في ما وافق السنة لا فيما وافق أهواء المصلين. فأحيانا يكون بعض المصلين نشيط وقوي الجسم وصحيح البنية ولا يريد من الإمام أن يطول، وإنما يريد أن يختصر الصلاة اختصارا شديدا، لأنه ليس همه في الصلاة وإنما همه في الدنيا، ويريد أن يتخلص من الصلاة بأسرع فرصة وأقرب وقت. وربما لو أن الأمر بيده لا صلى الفجر ركعة واحدة من استعجاله، فهؤلاء لا يلتفت إليهم ولا يعد طلبهم مقياسا. ولهذا ضبط المسألة بأن يكون التخفيف في موافق السنة، في موافق السنة وهدي النبي عليه الصلاة والسلام، فهديه صلى الله عليه وسلم هو التخفيف وهو قدوة عباد الله صلوات الله وسلامه عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba dan juga utusannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan salawat dan salam kepada beliau dan keluarga beliau serta para sahabat beliau sampai akhir zaman. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih kita sampai kepada bab pengagungan terhadap kehormatan dan harkat martabat seorang muslim dan penjelasan hak-hak mereka serta santun dan kasih sayang kepada mereka. Sampai kita kepada hadis yang ke-228, hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang di antara kalian salat untuk manusia, maksudnya adalah menjadi imam, maka hendaklah dia meringankan salatnya, karena sesungguhnya di antara mereka ada orang yang lemah, yang sudah tua, dan ada di antara mereka yang sakit dan juga sudah tua renta. Dan apabila salah seorang di antara kalian sholat sendiri, maka hendaklah dia perpanjang sholatnya semau dia. Hadis ini muttafaqun alaih, dan di dalam sebuah riwayat yang lain, wadhal hajah, karena sesungguhnya di dalam atau di antara mereka ada orang yang memiliki hajat. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah SWT, semoga Allah SWT memberikan taufik kepada kita semua. Makna dari sabda Rasulullah SAW, as-saqim, adalah orang yang sakit. Kemudian di dalam hadis ini ada taujih, ya, ada irsyad kepada seorang imam, bimbingan bagi seorang imam, petunjuk bagi seorang imam di dalam sholat. Apabila dia menjadi imam untuk manusia di mana mereka memiliki keadaan yang berbeda-beda, ada di antara mereka yang kuat, ada di antara mereka yang lemah, ada yang sehat, ada yang sakit, ada yang muda, ada yang tua, maka hendaklah seorang imam bijaksana. Hendaklah dia menjaga keadaan mereka dengan cara takfif, yaitu dengan cara meringankan sholatnya. Dan ini semua termasuk di dalam bab syafaqah terhadap orang-orang muslimin, yaitu termasuk bab kasih sayang dan santun kepada orang-orang Islam, dan juga berusaha untuk menunaikan hak-hak mereka. Jadi takfif atau meringankan bagi orang-orang yang punya keadaan seperti di atas, ini adalah termasuk kasih sayang kepada mereka. Kemudian yang perlu kita berikan catatan di sini, bahwasanya yang dimaksud dengan takfif, yaitu meringankan, ini adalah apabila sesuai dengan sunnah. Ya, jadi bukan hanya sekedar kemauan hawa nafsu semata, tidak. Jadi keringanan di sini atau meringankan sholat di sini harus sesuai dengan sunnah. Karena sebagian makmum, ini ada orang yang sebenarnya dia sehat, mampu untuk sholat agak panjang, akan tetapi karena ham dia, ya, tujuan dia hanyalah dunia, bukan sholat mencari ridha Allah SWT, maka dia ingin imamnya ini cepat selesai. Jadi dia ingin segera selesai melaksanakan sholat sebagaimana sebisa mungkin, seringkas mungkin. Bahkan seandainya dia sholat subuh, sholat fajar, seandainya dia bisa sholat satu rakaat, boleh satu rakaat, maka akan dia lakukan. Karena apa? Karena keinginan dia hanya bagaimana supaya cepat selesai dari sholat, tidak menikmati sholat itu sendiri. Ya. Nah, orang yang seperti ini maka tidak bisa kita pedulikan. Ya, orang yang seperti ini tidak usah dipedulikan. Jadi dobit dari masalah ini, jadi yang harus kita perhatikan, takfif, peringanan di sini harus sesuai dengan sunnah. Thumma awrad rahimahullah ta'ala حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدع العمل وهو يحب أن يعمل به خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم متفق عليه. وهذا الحديث هو داخل فيما سبق التخفيف على الناس و عدم الحاق المشقة والعنت بهم. وقد قال الله سبحانه في وصف نبيه عليه الصلاة والسلام لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فمن رأفته ورحمته وحرصه على المؤمنين أنه كان يدع العمل الذي يريد أن يعمله متقربا به إلى الله وهو يحب أن يعمل به، كل ذلك من أجل خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم، يفعل ذلك رأفة ورحمة، صلوات الله وسلامه عليه. Hadis yang selanjutnya yaitu hadis yang ke-229 adalah hadis Aisyah radhiyallahu anha. Beliau berkata, sungguh terkadang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan sebuah amalan padahal beliau sangat mencintai amalan tersebut, karena khawatir apabila manusia mengamalkan amalan tersebut akhirnya diwajibkan atas mereka. Hadis ini muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Hadis ini termasuk menunjukkan syafaqah dan juga rahmat, kasih sayang kepada manusia. Di mana Rasulullah SAW di sini, beliau meninggalkan sebuah amalan yang sebenarnya beliau sangat mencintai amalan tersebut. Akan tetapi karena beliau santun dan juga sayang kepada umatnya, takut apabila beliau amalkan kemudian umatnya mengikuti beliau, akhirnya diwajibkan atas mereka. Dan ini adalah termasuk rahmat kepada kaum muslimin. Dan Rasulullah SAW telah disifatkan di dalam Al-Quran bahwasanya beliau adalah sangat penyayang kepada umatnya. Allah SWT berfirman, لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ. Yang artinya telah datang kepada kalian seorang Rasul dari bangsa kalian, di mana berat bagi beliau apa yang menyusahkan kalian. Harisun alaikum, beliau sangat bersemangat untuk memberikan hidayah kepada kalian, bil mu'minina raufur rahim, dan beliau sangat sayang kepada orang-orang yang beriman. Nah, di antara kasih sayang beliau adalah yang tertera di dalam hadis ini, terkadang beliau meninggalkan sebuah amalan yang beliau cintai karena khawatir seandainya ini diamalkan oleh manusia sehingga diwajibkan atas mereka. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال رحمة لهم فقالوا إنك تواصل قال إني لست كهيئتكم إني أبيت يطعمني ربي ويسقين. متفق عليه. الوصال أن يصل الإنسان يومين فأكثر في الصيام من غير أن يفطر، مثل يصل يوم باليوم الآخر دون أن يفطر بين اليومين، فكانوا يواصلون فنهاهم النبي عليه الصلاة والسلام. وسبب النهي قالت في الحديث رضي الله عنها رحمة لهم، قالت رضي الله عنها رحمة لهم، فهذا من رحمة النبي صلى الله عليه وسلم. فقالوا له إنك تواصل، فقال عليه الصلاة والسلام إني لست كهيئتكم إني أبيت يطعمني ربي ويسقين. متفق عليه، أي بما جعل الله سبحانه وتعالى فيه من القوة والتيسير ما لم يكن لغيره صلوات الله وسلامه عليه. قال إني أبيت يطعمني ربي ويسقين، والحديث فيه الرحمة بالمؤمنين والشفقة عليهم، وهو مقصود هذه الترجمة. Hadis yang selanjutnya dari Aisyah radhiyallahu anha juga, beliau berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang para sahabat radhiyallahu anhum untuk berpuasa wisal karena kasih sayang beliau kepada mereka. Maka para sahabat pun berkata kepada beliau, innaka tuwasil, sesungguhnya engkau wahai Rasulullah SAW berpuasa wisal. Kemudian beliau SAW berkata, sesungguhnya aku tidak seperti kalian. Aku tidur di malam hari dan Allah SWT memberikan makan kepadaku dan juga memberi minum kepadaku. Hadis ini muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Yang dimaksud dengan puasa wisal adalah seseorang menyambung puasanya 2 hari atau lebih tanpa berbuka puasa. Ini yang dimaksud dengan puasa wisal, yaitu puasa menyambung 2 hari atau lebih tanpa berbuka puasa. Nah, para sahabat radhiyallahu anhum, mereka berpuasa wisal. Kemudian Rasulullah SAW melarang mereka. Dan sebab larangan beliau adalah seperti yang dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, rahmatan lahum, karena kasih sayang beliau kepada umatnya. Jadi ini termasuk menunjukkan kasih sayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umat beliau. Kemudian para sahabat bertanya, sesungguhnya engkau berpuasa wisal? Ya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahasanya, aku bukan seperti kalian. sesungguhnya Allah SWT memberi makan kepadaku pada malam hari dan juga memberi minum kepadaku. Yang dimaksud dengan memberi makan dan memberi minum di sini, bahasanya Allah SWT memberikan kepada beliau kekuatan dan juga kemudahan di dalam berpuasa yang tidak Allah SWT berikan kepada yang lain selain Rasulullah SAW. Oleh karena itu, hadis ini jelas menunjukkan kepada kita tentang rahmat atau kasih sayang kepada sesama umat Islam. Thumma awrada rahimahullahu ta'ala hadith Abi Qatadah Al-Harith bin Rib'i qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inni la aqumu ila as-salah wa uridu an utawwila fiha fa asma'a buka' as-sabi fa atajawwaza fi salati karahiyata أن أشق على أمه رواه البخاري ومعنى تجوز أي أخفف. والحديث أيضا كسابقه الرحمة والرأفة بالمؤمنين صغارا وكبارا، فكان إذا سمع بكاء الصبي تجوز أي خفف عليه الصلاة والسلام كراهية أن يشق على أمي هذا الصبي رحمة منه صلوات الله وسلامه عليه. Hadis yang selanjutnya adalah hadis Abi Qatadah Al-Harith Ibn Rib'i radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kadang aku berdiri untuk melakukan salat dan aku ingin untuk memanjangkan salat tersebut. Kemudian aku mendengar suara tangis seorang bayi, maka aku pun meringankan sholatku karena takut atau karena tidak mau aku memberatkan ibunya. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari. Dan maksud dari atajawas ini maksudnya adalah ukhafif, yaitu meringankan. Ya, aku ringankan. Dan hadis ini seperti yang hadis sebelumnya, di dalamnya ada ra'fah, ada rahmah, ya, ada kasih sayang beliau sallallahu alaihi wasallam terhadap umat Islam, baik yang besar maupun yang kecil, ya, sehingga beliau di sini kadang ingin memperpanjang sholat beliau. Ya, akan tapi ketika beliau mendengar tangis seorang bayi, maka beliau pun meringankan sholatnya karena takut memberatkan ibunya. Thumma awrada rahimahullah hadith Jundub bin Abdullah radhiyallahu an qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man salla صلاة الصبح فهو في ذمة الله فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء فإنه من يطلبه من ذمته بشيء يدركه ثم يكبه على وجهه في نار جهنم رواه مسلم. هذا الحديث فيه الحث على المحافظة على الصلاة صلاة الصبح والمحافظة على حدود الله، وأن من حافظ على حدود الله وفرائض الإسلام فإن الله سبحانه وتعالى يكون حافظا له. ولهذا قال في الحديث فهو في ذمة الله، فهو في ذمة الله أي في حفظ الله سبحانه وتعالى ورعايته. فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء، فإنه من يطلبه من ذمته بشيء يدرك ثم يكبه على وجهه في نار جهنم. وهذا فيه أن المحافظين على الصلاة المعتنين بها لهم حق عظيم جدا، لا يتعرض لهم بأذى ولا يتعرض لهم بإساءة ومعادات، بل يعاملون بالمعاملة الطيبة، لأن من يؤذي هؤلاء فإنه يكون معرضا نفسه لهذه العقوبة المذكورة في هذا الحديث وأيضا بالمقابل من تخلى عن هذه الصلاة وضيعها فإنه عرض نفسه للهلاك وعلى كل في الحديث تنبيه على أن المحافظ على الصلاة والمعتني بها والمؤدي لها في أوقاتها جماعة كما أمر الله سبحانه وتعالى له مزيد حق خاص من الاحترام والإحسان والبعد عن الإساءة، لأن الإساءة إلى مثله ليست كالإساءة إلى أي أحد آخر. Hadis yang selanjutnya adalah hadis nomor 232 dari Jundub bin Abdullah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang salat subuh maka sesungguhnya dia berada di dalam tanggungan jaminan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai Allah Subhanahu wa taala menuntut kalian dengan tanggungannya. Karena sesungguhnya barang siapa yang Allah tuntut dengan tanggungannya, dengan perlindungannya, maka Allah akan mendapatkannya. Tidak akan melepaskannya. Kemudian Allah pun akan menyungkurkan dia ke dalam api neraka jahannam di atas wajahnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dan hadis ini menunjukkan tentang keutamaan orang yang menjaga salat fajar atau salat subuh. Dan bahwasanya orang yang menjaga salat ini, maka dia adalah telah menjaga hududullah, telah menjaga batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini disebutkan bahwa barang siapa yang menjaga salat subuh atau salat subuh, maka dia berada di dalam zimmatullah. Maksudnya adalah di dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwasanya orang yang menjaga syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala, batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala, maka dia memiliki hak yang agung. Tidak boleh seseorang menyakiti dia, mengganggu dia. Bahkan hendaknya bermuamalah kepadanya dengan muamalah yang baik. Karena dia telah menjaga hak Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah dia dimuamalai dengan muamalah yang baik. Dan hadis ini menunjukkan bahasanya orang yang mengganggu mereka, menyakiti orang-orang yang menjaga hak Allah, melakukan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala, maka dia mendapatkan ancaman yang tersebut di dalam hadis ini. Ya, karena Allah di sini sudah menjanjikan perlindungan kepada orang yang salat subuh. Maka barang siapa yang mengganggu mereka, ya, maka ini berarti telah mengganggu perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan barang siapa yang mengganggu perlindungan Allah, maka Allah SWT akan menuntutnya dan akan menyungkurkan dia ke dalam api neraka. Dan sebaliknya, bahasanya orang yang tidak menjaga hukum-hukum Allah SWT, maka berarti dia telah menjadikan dirinya ini terancam dengan kecelakaan, dengan musibah. Oleh karena itu, sekali lagi bahasa hadis ini, ya, berisi tentang kewajiban kita sebagai seorang muslim untuk menjaga kehormatan orang muslim yang lain, apalagi mereka adalah orang-orang yang menjaga hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Naktafi bi hadzal qadar wa nas'alullah azza wa jall an yuwaffiqana ajma'in li kulli khair wa an yahdiyana ilayhi siratan mustaqima وأن يصلح لنا شأننا كله إنه سميع قريب مجيب. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala taufik, ya, kepada semua untuk semua kebaikan. Dan kita cukupkan dars pada hari ini dengan apa yang sudah kita sampaikan, dan kita mohon kepada Allah semoga Allah memberikan kita hidayah kepada jalan yang lurus dan memperbaiki amal kita semua. Sesungguhnya Allah SWT mengabulkan semua doa. Dan sekarang mungkin kita berikan kesempatan untuk tanya jawab. Jazakallahu khair, kami ucapkan kepada Fadilatul Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badar Fadahullahu Ta'ala. Dan selanjutnya kami akan berikan kesempatan bagi para pendengar dan pemirsa Roja TV di mana saja Anda berada. Bagi Anda yang ingin bertanya, silakan di line telepon 021-823-6543. Dan untuk pertanyaan pesan singkat Anda bisa sampaikan di 0819-896543. Untuk yang pertama, ya Syekh, kami angkat pertanyaan dari pendengar kita di beberapa tempat yang menanyakan perihal yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya Syekh. Bagaimanakah upaya atau kiat-kiat seorang muslim untuk dapat menerima keadaan saudaranya yang tidak memiliki pemahaman yang baik dalam masalah agama, dan lingkungan keluarga yang tidak bisa menerima keadaan kita yang berupaya untuk menegakkan sunnah. Mohon nasihatnya Syekh, jazakallah khair. من أراد إيصال الخير إلى الناس والحق والهدى وأن يتقبل الناس منه كلامه فإنه يحتاج في ذلك أن يهتدي بهدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام في رفقه وحلمه وصبره وأناته ودأبه عليه الصلاة والسلام في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. وقد قال الله تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فثمة آداب ووسائل شرعية صحيحة وطرائق للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى فيسلكها في دعوته. وليس من شرط سلوكه طريق الدعوة أن يستجاب له أو أن يهتدي الناس، فالهداية بيد الله، ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. لكن مطلوب منك أن تبذل الأسباب نصحا ووعظا بالرفق والأنات ونشرا للعلم في حدود استطاعتك وقدرتك العلمية. Pertanyaan yang pertama pada kesempatan kali ini adalah bagaimana kiat supaya dakwah kita ini diterima oleh sebagian saudara kita yang mereka tentunya tidak memiliki pemahaman seperti kita. Ya. Jawaban dari Syekhuna Hafizullah Ta'ala, kita menggunakan apa yang telah dipakai oleh Rasulullah SAW berupa wasail, cara-cara bagaimana supaya dakwah ini sampai kepada mereka. Ya, di antaranya adalah seperti ar-rifq, yaitu lemah lembut di dalam berdakwah. Ya, ini adalah termasuk di antara cara atau wasilah supaya dakwah kita ini sampai kepada hati-hati mereka. Dan perlu kita ketahui bahasanya yang namanya dakwah, ya ini adalah usaha kita. Sementara hidayah adalah di tangan Allah SWT. Allah SWT berfirman, "Laisa 'alaika hudahum walakin Allah yahdi man yasha." Sesungguhnya bukan kewajiban kamu mereka mendapatkan hidayah, akan tapi Allah SWT memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendaki. Dan kewajiban kita semuanya adalah kita berusaha semaksimal mungkin, bersungguh-sungguh menggunakan berbagai cara yang diperbolehkan, ya, untuk sesuai dengan kemampuan kita bagaimana supaya mereka ini paham, ya, dengan di antaranya adalah lemah lembut seperti yang tadi disampaikan, dan juga menggunakan wasilah-wasilah yang lain yang diperbolehkan di dalam agama kita. Kemudian di sini saya ingatkan bahasanya beberapa pertemuan yang lalu ada sebuah pertanyaan dari Bapak Rahmat, ya, tentang masalah tidak bolehnya kita mengatakan fulan syahid. Ya, di dalam hadis disebutkan, ya, bahwasanya sebagian sahabat mengatakan kepada beberapa orang yang mereka lihat meninggal ketika di medan perang, ya, kemudian mereka mengatakan fulan syahid, ya. Kemudian Syekh Hafizullah Ta'ala menerangkan bahwasanya tidak boleh kita mengklaim atau mengatakan bahwasanya sefulan adalah syahid, ya. Sementara di sisi lain, ketika kita mau menyelenggarakan jenazah bagi orang yang meninggal di medan perang, ya, kita bermuamalah dengan jenazah ini, ya, kita tidak mengkafani mereka dan juga tidak memandikan mereka. Jadi seakan-akan kita tahu bahasanya orang ini telah mati syahid, ya. Maka bagaimana kita mengumpulkan antara dua perkara ini? Tidak boleh kita mengatakan fulan syahid sementara kita memperlakukan mereka seperti orang yang benar-benar mati syahid. Syekh menjawab di dalam kesempatan tersebut yang belum sempat kita terjemahkan, bahwasanya kita harus bedakan antara muamalah yang zahirah, ya, dengan muamalah yang sebenarnya di sisi Allah. Ya, yang dimaksud dengan larangan di sini, tidak boleh kita mengatakan syahid, ya, kepada seseorang karena ini yang namanya syahid, yang sebenarnya adalah orang yang benar-benar syahid di sisi Allah. Ya, yang mereka berperang di jalan Allah untuk meninggikan kalimat Allah SWT. Maka di sini, dari sisi ini, kita tidak boleh mengatakan syahid. Tetapi dalam segi muamalah zahirah, ya, dari segi muamalah sehari-hari yang bisa kita lihat, maka pada asalnya kita yang meninggal di medan perang adalah kita perlakukan dia sebagai orang yang mati syahid. Makanya kita tidak kafani, ya, tidak kita mandikan. Jadi perlakuan di sini adalah perlakuan secara zahir. Oleh karena itu harus kita bedakan antara keduanya. Baik, jazakallah khair ya Syekh dan Ustaz Abdullah Rayyan telah menerjemahkan pertanyaannya yang sebelumnya. Dan telah ada Ummu Ahmad di Cikarang yang sudah menunggu. Silakan Ummu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik ya Syekh. Ini jika ada seorang yang pernah bekerja di PT milik orang kafir, kemudian orang itu pernah memakai uang perusahaan tersebut, dan orang itu telah keluar dari PT itu. Kemudian orang itu ingin mengembalikan uang tersebut, lalu menghubungi atasan atau pimpinan yang dulu dan sekarang sebagai pimpinan di PT itu. Dan menceritakan bahwa ia telah memakai uang perusahaan dan berniat ingin mengembalikannya. Namun kata pimpinannya itu uangnya diberikan saja kepada orang yang butuhkan atau orang miskin. Apakah orang itu memberikan uang tersebut ke fakir miskin atau mencoba menghubungi kembali orang pemilik, apa, orang kafir selaku pemilik PT itu. Kemudian boleh satu lagi? Mungkin satu dulu ya, Umu, ya. Mohon maaf karena keterbatasan waktu. Iya. Baik. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair, Muhammad. Baik, kita tunggu terjemahnya dari pertanyaan Umu, ya. قد يكون هذا الأمر ليس من اختصاص هذا المدير الجديد التصرف في المال المالك بهذه الطريقة فإذا كان المالك أذن له أن يتصرف في المال بهذه الطريقة يقبل قوله أما إذا كان من عنده يتصرف هذا التصرف فلا بد من الرجوع إلى المالك لإعادة المال أو طلب المسامحة. Pertanyaan yang kedua dari Ummu Ahmad, isi pertanyaannya bahwasanya seseorang bekerja di sebuah PT yang direkturnya saat itu adalah orang yang kafir, yang memiliki adalah orang yang kafir. Kemudian ketika dia bekerja di sana sempat mengambil sebagian harta dan setelah dia keluar ingin mengembalikan ya harta ini kepada pemiliknya, cuma didapatkan sudah ada direktur yang baru. Kemudian yang baru ini mengatakan bahwasanya hartanya hendaknya diberikan kepada orang fakir dan juga miskin. Apakah ya dia menerima ucapan ini yaitu dengan membagikannya kepada orang fakir miskin atau harus berusaha untuk mengembalikan kepada pemiliknya? Maka berkata Syekhuna hafizahullah taala bahwasanya ini termasuk hak orang yang punya harta. Ya, ini termasuk hak orang yang punya harta. Jadi mudir tersebut atau direktur yang baru tersebut tidak punya hak untuk mengatakannya demikian. Jadi kita kembalikan kepada pemiliknya. Seandainya dia mengatakan silakan dibagi kepada fakir dan juga miskin, maka kita lakukan. Kita terima ucapannya. Akan tapi kalau dia tidak membolehkan, maka harus dikembalikan. Jadi apa yang dikatakan oleh mudir yang baru atau direktur yang baru ini sebenarnya bukan hak dia untuk mengatakan demikian. Tapi sekali lagi ini dikembalikan kepada pemiliknya. Kalau dia mengizinkan untuk dibagikan, maka kita bagikan. Kalau enggak, maka harus dikembalikan. Baik, jazakallah khair ya Fadlatul Syekh. Dan kita terima kembali penelpon berikutnya. Silakan. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa Umu di mana? Di Umu Nurul di Bekasi. Silakan Umu. Saya mau bertanya terkait dengan ya apa profesi seorang ustazah atau dai muslimah yang mana kalau ceramahnya itu di situ bercampur laki-laki dan wanita ya. Lalu apakah ada di zaman Rasulullah juga tokoh muslimah yang menjadi seorang dai ya gitu? Baik, itu saja. Iya. Baik, jazakallahu khairan. Amin ayak. Baik, silakan Ustaz. Al-mar'ah عندما تلقي الكلمات أو المواعظ أو التوجيهات إنما تلقيها في محيط النساء وبينهن ولا تلقي المحاضرة أو الموعظة للرجال والنساء إلا إن كان الرجال والنساء إخوة لها وأقرباء ومحارم، فهذا لا بأس به. أما أن تلقي المحاضرة للرجال والنساء فهذا لا يجوز، وليس من هدي المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الصحابة فقيهات، وفيهن منهن معروفات بالعلم والفقه، ويرجع إليهن في المسائل، من أمثال أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وغيرها من الصحابيات والتابعيات. ولم ينقل أن المرأة منهن كانت تقف أمام جموع النساء والرجال واعظة أو ناصحة أو نحو ذلك، بل هذا كله خلاف الهدي المأثور. والمرأة إذا رغبت في المناصحة والتعليم يكون ذلك منها في محيط النساء. Pertanyaan yang selanjutnya dari Ummu Nurah kalau enggak salah ya, tentang profesi ustazah, di mana dia ketika menyampaikan nasihat sering terjadi percampuran antara laki-laki dan wanita. Kemudian pertanyaannya, apakah ada di zaman Rasulullah SAW seorang da'i, ya, seorang da'i perempuan? Syekh Hafizahullah Ta'ala menjawab pertanyaan ini. Beliau mengatakan yang artinya, apabila seorang muslimah ingin menyampaikan nasihat, ingin menyampaikan muhadharah, ceramah, menyampaikan kalimat kepada orang lain, maka yang diperbolehkan adalah sebatas ya komunitas wanita saja. Jadi dia boleh menyampaikan muhadharah, ceramah kepada kaum perempuan saja. Ya. Dan tidak boleh baginya menyampaikan muhadharah, menyampaikan ceramah ya yang di situ campur antara laki-laki dan wanita. Kecuali dalam beberapa keadaan. Misalnya yang berada di situ laki-laki dan wanita adalah termasuk saudara-saudaranya yang termasuk mahrim, termasuk mahram bagi dia, maka ini diperbolehkan. Ya, diperbolehkan dia menyampaikan muhadharah di situ campur antara laki-laki dan wanita apabila mereka atau laki-laki tersebut termasuk mahram bagi dirinya. Adapun percampuran antara laki-laki dan wanita yang bukan termasuk mahram bagi dia, maka ini tidak diperbolehkan dan bukan termasuk petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di antara para sahabat ada beberapa sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, yang mereka adalah orang-orang yang faqih. Ya, para wanita yang faqih yang memiliki pemahaman yang kuat di dalam agama, yang bahkan sebagian mereka ini menjadi rujukan di dalam masalah-masalah agama, seperti Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, kemudian juga para sahabat yang lain, dan juga beberapa wanita dari kalangan tabi'in. Ada di antara mereka wanita-wanita yang Allah berikan anugerah, ya, memiliki pemahaman yang kuat, memiliki hafalan yang kuat. Ya. Oleh karena itu, sekali lagi, seorang wanita apabila ingin memberikan muhadharah, memberikan nasihat kepada orang lain, maka ini sebatas ya di antara kaum wanita saja, dan tidak boleh dia menyampaikan ya ceramah di depan publik ya, di mana di situ campur antara laki-laki dan wanita yang bukan mahram. Jazakallahu khair ya fadilatul syekh, wa hadha as-su'al akhir wa narji min fadilatikum al-ikhtitam fi hadha ad-dars. Fadli syekh. Nasal Allah azza wa jal an yuwaffiqana ajma'in li kulli khair wa أن يتقبل منا بقبول حسن، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، إنه سميع الدعاء وأهل الرجاء، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وشكر الله لكم أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. Demikianlah yang bisa kita sampaikan, dan kita memohon kepada Allah SWT taufik untuk semuanya. Semoga kita berikan taufik kepada semua kebaikan dan menerima amal soleh kita semuanya, dan memberikan manfaat terhadap ilmu yang telah Allah berikan kepada kita dan menambah ilmu kita. Dan Allah SWT maha mengabulkan doa kita semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.